Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa salama tasliman kathira, amma ba'du. Kita akan membaca kitab Usulun fit Tafsir, prinsip-prinsip dalam tafsir, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Kita awali dengan muqaddimah. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimatun. Bisa dibaca muqaddimah, bisa dibaca muqaddamah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما أما بعد. Untuk kalimat wa na'udzu billahi min syururi anfusina, kita berlindung kepada Allah dari kejahatan jiwa kami. Wa min sayyiati a'malina, dan dari keburukan amal kami. Kalimat ini kita berlindung dari dua hal, lahir dan batin. Keburukan lahir bentuknya adalah sayyiati a'mal, dan keburukan batin bentuknya syururul anfus. May yahdillah fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Karena hidayah hanya ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga siapa yang telah Allah berikan hidayah, tidak ada satupun makhluk yang mampu menyesatkannya. Dan sebaliknya, siapa yang tidak Allah beri hidayah, tidak ada satupun orang yang bisa memberikan petunjuk kepadanya. Sampai pun Nabi SAW. Dan hidayah yang dimaksud di sini adalah hidayah itu taufiq wal amal. Hidayah semangat untuk melakukan amal dan menyesuaikan diri dengan kebenaran. Wa ashhadu anna Muhammadan wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. La budda isbatu harfil waw. Jangan lupa untuk menyebutkan huruf waw di kalimat wa ashhadu. Hatta qala ba'dul ulama, faman lam yadhkuril waw fi syahadah fihi khalal. Di situ kalau ada orang yang dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah tanpa menyebutkan waw, maka ada yang kurang. Karena semua riwayat yang menyebutkan tentang khutbatul hajah ada huruf wawnya. Waw ini penting. Membedakan antara mereka yang mengikuti khutbatul hajah ala wifqis sunnah, mengikuti khutbatul hajah sesuai dengan sunnah, dan mereka yang belum paham tentang khutbatul hajah yang sempurna. Wahdahu la syarikalah, ini taukid untuk kalimat la ilaha illallah. Wahdahu berarti taukid untuk kalimat apa? Illallah. La syarikalah taukid untuk kalimat la ilaha. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Beliau kita sebut sebagai hamba karena beliau tidak memiliki sifat-sifat ketuhanan, dan beliau kita sebut sebagai rasul karena beliau utusan Allah yang wajib ditaati secara mutlak. Mentaati rasul berarti sama dengan mentaati Allah. Wa may yuti'ir rasula faqad ata Allah. Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin wa sallama taslima. Amma ba'du. Kalimat amma ba'du disebut dengan faslul khitab, pembatas pembicaraan. Yufassilu bainal muqaddimah wa domainil khitab, yang membedakan antara muqaddimah pengantar dengan isi khitab, wa dhimnil khitab. Dan ulama berbeda pendapat siapakah orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du. Faminhum may yaqul innahu Dawud Abu Sulaiman An-Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ada yang mengatakan yang pertama mengucapkan nama Ba'du adalah Nabiullah Dawud, ayahnya Nabi Sulaiman. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa atainahu al-hikmata wa faslal khitab. Dan aku berikan kepada Dawud al-hikmah dan faslul khitab. Namun pendapat ini pendapat yang lemah, karena yang dimaksud faslul khitab yang dimiliki oleh Dawud adalah kemampuan Dawud untuk memutuskan hukum kepada rakyatnya sesuai hukum yang Allah turunkan. Dan ada pendapat yang lain tentang orang yang pertama kali mengucapkan faslul khitab, dan apapun itu bukti yang tegas dalam masalah ini semuanya dianggap fihi maqal, perlu ada penelitian ulang, sehingga siapakah orang yang pertama kali mengucapkan amma ba'du, jawabannya adalah belum ada kejelasan. Tapi bagian dari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengucapkan amma ba'du ketika khutbatul hajah. Kemudian beliau mengatakan, fa inna minal muhim fi kulli fannin ayyata'allama al-mar'u min usulihi ma yakunu 'awnan lahu 'ala fahmihi wa takhrijihi 'ala tilkal usuli liyakuna 'ilmuhu mabniyan 'ala ususin qawiyyah wa ta'ima rasikhatin. Bagian dari yang paling penting dalam setiap cabang ilmu, dalam setiap disiplin ilmu, adalah seorang hendaknya mempelajari usul-usulnya, prinsip-prinsipnya, yang menjadi alat baginya, alat bantu baginya untuk memahami ilmu tersebut, wa takhrijihi, dan melakukan takhrij terhadap ilmu itu. Takhrij terhadap ilmu berarti menyimpulkan ilmu itu sesuai dengan yang benar. Ala tilkal usul, sesuai dengan prinsip yang dia pelajari, sehingga ilmunya mabniyan, dibangun di atas asas yang kuat dan sandaran yang kokoh. Wa qad qil, ada pepatah mengatakan, man harumal usul hurimal wusul. Man harumal usulu hurimal wusul. Siapa yang diharamkan untuk mempelajari usul, siapa yang tidak bisa mempelajari usul, maka dia tidak akan bisa sampai kepada tujuan yang diinginkannya. Wa min ajalli fununil ilmi bal huwa ajalluha wa ashrafuha ilmu tafsir alladhi huwa tabyinu ma'ani kalamillahi azza wa jal. Dan bagian dari cabang ilmu, disiplin ilmu yang paling agung, bal huwa ajalluha ashrafuha, bahkan dia yang paling agung dan yang paling mulia adalah ilmu tafsir, yang merupakan penjelasan untuk makna kalamullah azza wa jal. وقد وضع أهل العلم له أصولا كما وضعوا لعلم الحديث أصولا ولعلم الفقه أصولا. Dan para ulama telah membuat beberapa usul untuk ilmu ini, sebagaimana mereka juga membuat usul hadis, usul fikih, dan ilmu usul yang lainnya. وقد كنت كتبت من هذا العلم ما تيسر لطلاب معاهد العلمية fi jami'atil imami Muhammad ibnu Su'ud al-Islamiyah. Dan aku telah menulis ilmu ini, matayassara, yang memudahkan bagi para siswa di ma'ahid ilmiyah, di tempat belajar atau di sekolah-sekolah di Universitas Imam Muhammad bin Su'ud al-Islamiyah. Fatalaba minni ba'dun nas, kemudian ada sebagian orang yang memintaku, an ufridaha fi risalatin liyakuna dhalika aisara wa ajma'a, agar aku menyendirikannya dalam satu risalah tersendiri sehingga lebih mudah dan lebih komprehensif. Fa'ajabtuhu ila dhalik, dan aku kabulkan keinginan ini. Wa sallallaha ta'ala ayyan fa'abiha, dan aku mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar Allah subhanahu wa ta'ala jadikan buku ini bermanfaat. Sebelumnya mungkin dalam bentuk artikel atau makalah, namun kemudian beliau diminta untuk menyempurnakan dan jadilah buku yang kita pegang. Wa yatakhallasu dhalika fima ya'ti, dan secara ringkas kajian dalam buku ini adalah sebagai berikut. Pertama, kita akan berkenalan dengan Al-Quranul Karim. Berkenalan dengan Al-Quran. Mata nazalal Qur'anu 'alan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Kapan Qur'an turun kepada Nabi? Wa man nazala bihi 'alaihi minal malaikah? Dan siapakah malaikat yang membawanya? Yang kedua, awwalu ma nuzila minal Qur'an. Kita akan membahas ayat yang pertama kali turun dari Al-Qur'an. Yang ketiga, nuzulul Qur'an 'ala naw'ain, sababiyyun wa ibtida'iyyun. Kita mengenal macam-macam turunnya Al-Qur'an. Di sana ada sababi dan di sana ada ibtidai. Kemudian kita akan mengenal tentang Al-Qur'an makkiyun wa madani. Kita akan mengenal tentang pembagian Qur'an ditinjau dari waktu turunnya, ada ayat makkiyah dan madaniyah. Wa bayanul hikmati min nuzulihi mufarraqan wa tartirul Qur'an. Dan penjelasan tentang hikmah kenapa Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'an secara bertahap. Kemudian kita juga akan membahas tentang tartibul Qur'an, urutan susunan Qur'an. Kenapa ayatnya susunannya demikian? Kenapa suratnya susunannya demikian dan seterusnya? Kemudian yang kelima kita akan membahas tentang kitabatul Qur'an wa hifdzuhu fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tentang penulisan Qur'an dan upaya untuk menjaga Qur'an di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang keenam, kita akan bahas tentang jam'ul Qur'an fi ahdi Abi Bakrin wa Utsman radhiyallahu anhuma. Kodifikasi Qur'an di zaman Abu Bakar dan Utsman radhiyallahu ta'ala anhuma. Selanjutnya kita akan belajar tentang usul tafsir. Sebenarnya tentang masalah Qur'an, di sana ada ilmu Qur'an dan ada ilmu usul tafsir. Ini dua ilmu perangkat yang berbeda. Ulmul Qur'an ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita berkenalan dengan Qur'an. Yang lebih dibahas adalah zahirnya. Sehingga di situ tidak dikupas tentang masalah kaidah-kaidah bahasa. Kita tidak membahas tentang masalah domir-domir yang ada dalam Qur'an. Tapi yang lebih kita bahas adalah tentang berkenalan dengan Qur'an. Seperti yang beliau cantumkan beberapa contohnya. Mulai dari bagaimana Qur'an turun sampai kodifikasi Qur'an. Termasuk diantaranya adalah bagaimana Al-Qur'an bisa sampai ke kita. Periwayat-periwayat Al-Qur'an dan di situ ada beberapa qira'ah sehingga Qur'an bisa sampai ke kita. Kemudian yang kedua adalah ilmu usul tafsir. Yang ilmu ini membahas tentang kaidah yang diperlukan oleh seseorang agar dia bisa ketika dia menafsirkan Qur'an, dia bisa mengikuti kaidah yang diterapkan oleh ulama masa silam. Seperti membahas tentang pendekatan bahasa. Kemudian membahas tentang masalah sababun nuzul. Termasuk diantaranya adalah tafsir riwayat dari para sahabat. Kata beliau di sini, nanti yang akan kita bahas dari ilmu tafsir adalah makna tafsir secara bahasa dan istilah, serta penjelasan hukum-hukumnya dan tujuan dalam tafsir itu. Selanjutnya yang kedua adalah al-wajib alal muslim fi tafsir al-Quran. Tingkatan kewajiban bagi seorang muslim dalam menafsirkan Quran. Manusia ilmunya berbeda-beda. Tingkat pemahamannya berbeda-beda. Sehingga tentu saja kewajiban mereka dalam menggali tafsir juga berbeda-beda. Kewajiban seorang ulama dalam menggali tafsir tentu berbeda dengan kewajiban orang awam dalam menggali tafsir. Nanti beliau akan bahas sejauh mana tingkatan dari masing-masing kewajiban itu. Kemudian yang ketiga adalah al-marja' fi tafsir, tentang rujukan tafsir yang di situ ada empat rujukan sebagai berikut. Pertama, kalamullah. Rujukan satu tafsir dengan tafsir yang lain adalah firman Allah, di mana Al-Quran menafsirkan Quran yang lain. Yang kedua, sunnatul Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena beliaulah orang yang menyampaikan firman Allah dan beliau adalah manusia yang paling tahu apa yang Allah maksudkan dalam kitabnya. Kemudian yang ketiga adalah kalamus sahabah. Perkataan para sahabat radhiyallahu anhum, terutama para sahabat yang berilmu dalam masalah tafsir, wal inayah bi tafsir, dan mereka punya perhatian dalam masalah tafsir. sebagaimana manusia di zaman sekarang bertingkat-tingkat keilmuannya, demikian pula manusia di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tidak satu derajat dalam takwa dan ilmu. Ada sahabat yang dia lebih mendalami ilmu A, meskipun dia kurang mendalami ilmu B. Ada yang sebaliknya lebih mendalami ilmu B, kurang mendalami ilmu A. Masing-masing punya kelebihan. Karena itu, beliau nyatakan di sini, terutama para sahabat yang berilmu dan dia punya perhatian dengan tafsir. Kenapa? Alasannya adalah li'anna al-Qur'an nazala bilughatihim. Karena Qur'an turun dengan bahasa mereka, sehingga mereka paling faham tentang bahasa Qur'an. Wa fi asrihim, dan turun di masa mereka. Apa kepentingannya kalau turun di masa sahabat? Mereka paling tahu tentang kondisi ketika Qur'an diturunkan. Sehingga mereka tahu sababun nuzul, tahu tentang ayat ini berbicara tentang siapa, arahnya kepada siapa, dan seterusnya. Kemudian, dan satu yang mungkin perlu kita pertimbangkan, mereka adalah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, murid-muridnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan namanya murid memiliki pemahaman yang paling dekat dengan gurunya. Karena itu tidak selamanya tidak bisa diterima ketika ada orang yang memiliki ilmu, mengaku punya ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam namun tidak melalui para sahabat. Bagaimana mungkin mereka bisa memiliki ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tanpa melalui jalur sahabat? Ada orang sufi yang dia memiliki ilmu tapi tidak melalui jalur sahabat manusia. Terus bagaimana mereka punya ilmu dari jalur sahabat jin? Nah, sampai mereka membuat daftar ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal jin. Daftar para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan jin. Luar biasa. Hanya ada dalam agama orang sufi. Bagaimana dia bisa mengenali jin sampai ada daftar sahabat dari golongan jin. Kemudian yang nomor berikutnya adalah kalam kibaru tabi'in alladzina i'tanau bi akhdhi tafsir 'anil sahabah radhiyallahu anhum. Kita merujuk tafsir dari penjelasan para ulama tabi'in, dan beliau di sini menyebutkan kibar tabi'in. Tabi'in senior. Karena tabi'in dibagi menjadi tiga sebagaimana sahabat. Ada kibar tabi'in, ada wasat tabi'in, ada sigor tabi'in. Sahabat juga demikian. Ada kibar, ada wasat, ada sigor. Dan kibar tabi'in batasannya adalah idza kana mu'dhamu riwayatihi an ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika mayoritas riwayatnya mereka ambil dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alladzina tanau bi akhdhi tafsir, yang mereka punya perhatian untuk mengambil tafsir dari para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena ada tabi'in yang lebih perhatian terhadap hadis, ada tabi'in yang lebih perhatian terhadap tafsir, berbeda-beda konsentrasinya. Kemudian yang keempat atau yang kelima, ABCDE ya, yang kelima, ma taqtadihil kalimat. Tafsir berdasarkan konsekuensi dari teks kalimat, minal ma'ani syar'iyah, berupa makna syar'i atau makna bahasa, hasabas siyak, sesuai dengan konteksnya. Dan apabila terjadi perbedaan antara syar'i dan bahasa, ketika terjadi perbedaan antara makna syariat dan makna bahasa, ukhidha bil makna syar'i illa bidalilin yarji'u ilal lughawi. Maka kita mengambil makna syar'i kecuali jika di sana ada dalil yang tidak memungkinkan untuk dimaknai syar'i, sehingga kita kembalikan kepada makna lughawi. Kenapa dimaknai syar'i? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawa syariat, bukan membawa bahasa. Kalau semuanya harus dikembalikan ke makna bahasa, tidak perlu nabi yang menjelaskan. Tidak perlu seorang nabi yang menjelaskan. Karena para sahabat dan orang-orang musyrikin, mereka bahasanya sama dengan bahasa Al-Quran. Kemudian pembahasan yang keempat tentang masalah tafsir adalah anwa'ul ikhtilaf al-warid fi tafsir ma'thur. macam-macam perbedaan yang ada terkait tafsir bil ma'tsur. Dan berikutnya yang kelima, terjematul Quran. Kita akan membahas tentang terjemah Quran, pengertian terjemah, kemudian macam-macamnya dan hukum masing-masing. Kita akan membahas tentang khamsu tarajimi mukhtasarah lil masyhuri bit tafsir. Terjemahan atau tafsir yang ringkas, lima tafsir yang ringkas dari orang-orang masyhur dalam masalah tafsir. Yang pertama, tiga dari kalangan para sahabat dan dua dari kalangan tabi'in. Kemudian kita juga akan membahas tentang aqsamul Quran. Aqsamul Quran min haitsul ihkam wat tasyabuh. Pembagian Quran dilihat dari ada ayat muhkamat dan ada ayat mutasyabihat. Serta mauqifur rasikhina fil ilmi. Bagaimana sikap orang-orang yang kuat ilmunya, wazza'irin minal mutasyabih, dan orang-orang yang menyimpang terkait ayat mutasyabih. Dan tasyabuh, ada yang tasyabuh hakiki, ada tasyabuh nisbi. Hikmahnya, fi tanawwi'il Qur'an ila muhkamin wa mutasyabih, kita juga akan belajar tentang hikmah, kenapa di Qur'an ada ayat yang mutasyabih dan ada ayat yang muhkam. Kemudian yang berikutnya tentang mauhimu ta'arud minal Qur'an wal jawabu anhu wa amsilatun min dhalik. Tentang adanya kesalahpahaman ta'arud fil Qur'an yang dianggap bahwa di Qur'an ada yang saling bertentangan. Kemudian nanti kita akan kasih jawabannya dan contoh dalam masalah itu. Berikutnya tentang qasam, tentang sumpah, pengertian, kemudian alat untuk bersumpah, dan tujuan kenapa harus ada sumpah. Selanjutnya kita akan bahas masalah kisah, pengertiannya, tujuannya, serta hikmah kenapa kisah dalam Al-Quran itu kadang diulang. Wakhtilafuha fituli wal qasri wal uslub. Serta kisah itu berbeda-beda, panjang pendeknya, dan uslubnya, cara dalam menyampaikannya. Kemudian kita juga akan belajar tentang masalah berita Israiliyat, yang ini salah satu rujukan tafsir yang ada dalam kitab-kitab tafsir. Allati uhkimat fit tafsir, yang tersebar di kitab-kitab tafsir, serta mauqiful ulama iminha, dan sikap ulama terkait Israiliyat. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang masalah domir, karena ini menyangkut pemahaman yang utuh ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata ganti di sana. Kita akan belajar tentang pengertiannya, kemudian domir itu kembali kepada siapa, kemudian tentang kaidah al-idhar fi maudhi'il idmar. Demikian pula kita akan belajar tentang iltifat, perubahan domir dalam satu kalimat. Dan yang terakhir kita akan belajar tentang domirul fasl, ada domir yang memisahkan satu dalam satu kalimat tapi berfungsi untuk memisahkan antara induk kalimat dan anak kalimat. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari semuanya sampai selesai dua hari insyaallah. Kita langsung masuk ke halaman berikutnya, Al-Qur'anul Karim. Al-Quran secara bahasa masdar dari kata qara'a yang artinya tala, membaca. Atau juga bisa bermakna jama'ah, yang maknanya mengumpulkan. Ada orang mengatakan qara'a Qur'an Qur'anan. Sebagaimana orang mengucapkan ghafara ghafran wa ghufranan. Wazannya sama dengan wazan ghafara ghafran. Kalau kita memakai makna yang pertama, yaitu tala, maka yakunu masdaron bimakna ismil maf'ul, ay bimakna matlu. Maka masdar di sini adalah masdar yang mewakili isim maf'ul. Sehingga artinya adalah yang dibaca. Ini kalau secara bahasa kita ambil makna qara'a bimakna membaca. Tapi kalau kita mengambil makna bahasa dalam makna yang, dengan makna yang kedua, yaitu jama'ah, artinya mengumpulkan, maka statusnya adalah masdar dengan makna fa'il. Sehingga makna Quran adalah jami', kitab yang mengumpulkan. Li jam'ihi al-akhbara wal ahkam, karena Al-Quran mengumpulkan berita dan hukum. Saya ulangi, masdar memiliki dua makna. Bisa bermakna fa'il, bisa bermakna maf'ul. Kalau dia bermakna fa'il, qara'a atau Quran bermakna fa'il, berarti dia maknanya adalah qari', bimakna al-jami', yang mengumpulkan. Karena Quran mengumpulkan berita dan hukum. Tapi kalau kita maknai dengan makna yang kedua, yaitu makna maf'ul, maka Quran maknanya adalah makru', yang artinya matlu, dia kitab yang dibaca. Ini pendapat yang pertama. Dan pendapat yang kedua mengatakan bahwa Quran itu ismun jamid, dia tidak memiliki akar kata. Dan ini pendapat yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Dalam Tarikh Baghdad ada pernyataan Imam Syafi'i, qala Syafi'i qara'tu ala Ismail Qasthintin wa kana yaqulun al-Qur'ani ismun wa laysa bimahmuzin wa lam yu'khad min qara'ta wa law ukhidha min qara'ta lakana kullu ma quri'a Qur'anan walakinnahu ismun lil-Qur'an mithlu Taurat wal Injil. Quran, kata beliau, saya membaca di depan Ismail Qasthintin, salah satu guru beliau. Imam Syafi'i mengatakan, qara'tu ala Ismail Qasthintin, saya pernah membaca pernyataan di depan Ismail Qasthintin. Dan menurut Ismail Qasthintin, beliau mengatakan Quran itu isim yang laisa bimahmuz, yang dia tidak memiliki akar kata dari fi'il mahmus, qara'a. Laisa bimahmus maknanya tidak memiliki akar kata dari isim, dari fi'il mahmus. Walam yu'khad min qara'ta, tidak diambil dari kata qara'ta. Kalau diambil dari kata qara'ta, berarti semua yang dibaca adalah Quran. Namun Quran adalah isim sebagaimana nama untuk Injil dan Taurat. Kita tidak pernah tahu apa akar kata Injil dan Taurat. Karena itu kata beliau, sebagaimana pula kita tidak tahu apa akar kata Al-Quran. Ini menurut keterangan Ismail Qasthintin. Namun di sana ada hadis yang diriwayatkan oleh Muslim. Rasulullah SAW pernah menceritakan tentang Nabi Dawud alaihissalam. Kata Nabi SAW, khuffifa ala Dawud, diringankan ilmu untuk Dawud. Khuffifa ala Dawud alaihissalam al-Qur'anu fakana ya'muru bidawabihi fatusraj fayakra'ul Qur'ana qabla antusraj dawabuhu. Dawud diringankan untuk membaca Al-Qur'an. Fakana ya'muru bidawabi antusraj, maka dia perintahkan kudanya untuk segera masuk ke kandang. Fayakra'ul Qur'an, dan Dawud berhasil membaca seluruh Qur'an qabla antusraj dawabuhu, sebelum kudanya masuk ke kandang. Sekarang dia ngobrak kudanya, ayo semuanya masuk. Sebelum kuda-kuda ini masuk ke kandang, sudah selesai membaca Quran. Hadisnya riwayat Muslim. Bahkan riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Wala yakulu illa min amaliyati, dan Dawud tidak makan kecuali dari hasil kerja tangannya. Di sini ada lafaz Al-Qur'an, dan disebutkan dalam riwayat yang lain, khuffifa ala Dawud al-qira'ah, diringankan untuk Dawud bacaan kesehariannya. Fakana ya'muru bidabatihi litusraj, dia perintahkan kudanya atau untanya untuk masuk ke kandang. Fakana yaqra'u qabla ayyafragh, Dawud sudah berhasil membaca semuanya sebelum kudanya ini sampai di tujuan. Wallahu a'lam tentang kaifiahnya. Dan yang dimaksud dengan Al-Quran dalam hadis ini adalah Zabur. Dawud bisa menyelesaikan satu kitab Zabur hanya dalam waktu yang sangat singkat. Karena itu berdasarkan hadis ini, maka yang lebih tepat makna Quran adalah, atau Quran secara bahasa memiliki akar kata dari kata qara'a, yaqra'u qira'atan, qara'an wa qur'anan. Kemudian Quran secara istilah adalah kalamullah ta'ala al-munazzal ala rasulihi wa khatami anbiya'ihi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kalam Allah, Al-Quran kalam Allah, yang diturunkan kepada Rasulnya dan Nabi terakhirnya yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kharaja biqaulihi kalamullah ish. Dengan batasan Quran adalah kalamullah, berarti keluar dari batasan ini apa? Kalamur Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang itu masuk dalam hadis, karena kalamur Rasul juga wahyu dari Allah. Wa kharaja bi qaulihi ala rasulihi wa khatami anbiya'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Keluar dari batasan ini apa? At-Taurat wal Injil. Li'annahu kalamullah al-munazzal ila ghairin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-mabdu'u bi suratil Fatihah. Al-makhtumu bi suratil Nas. Wa kharaja bi qawli hadha ish. Keluar dari batasan ini adalah tulisan-tulisan yang dia sudah, atau Quran yang sudah dinasakh, yang ada dalam tulisan para sahabat. Qala Allah Ta'ala, Allah berfirman, inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Sungguh kami telah menurunkan Al-Qur'an tanzila, dengan benar-benar turun. Kemudian inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya aku turunkan dia sebagai Qur'an yang berbahasa Arab agar kalian merenungkannya. Dan Allah Subhanahu wa taala melindungi dan menjaga Qur'an yang mulia ini dari semua bentuk perubahan dan tambahan serta pengurangan, termasuk at-tabdil, pergantian. Haitsu takaffala azza wa jalla bi hifzihi, di mana Allah Subhanahu wa taala yang menanggung sendiri Qur'an. Allah mengatakan inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menurunkan adz-dzikra dan kamilah yang menjaganya. Karena itulah madat al-qurun al-kathirah, telah berlalu zaman yang sangat lama, sudah 14 abad lebih. Namun walam yuhawil ahatum min a'da'ihi ay yughayyira fihi aw yazida aw yanqusa aw yubaddila illa hatakallahu ta'ala sitrahu wa fadaha amrahu. Namun tidak ada satupun orang yang berusaha, tidak ada satupun musuh-musuh Allah yang berusaha untuk mengubah, nambahi, ngurangi atau ganti, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan buka kedoknya dan Allah permalukan usahanya. Makanya kita tidak perlu mengkhawatirkan Quran, karena Allah yang menjaga. Kita juga tidak perlu mengkhawatirkan Islam, karena Allah yang jaga. Tapi khawatirkanlah umat Islam. Khawatirkan orang yang membaca Quran. Penyimpangan dan musibah menimpa kepada manusianya, bukan kepada syariatnya. Allah Subhanahu wa taala akan menjaga syariat ini selalu ada sampai kiamat, sebelum terjadinya munculnya angin lembut yang akan mewafatkan seluruh orang yang beriman. Karena satu-satunya yang bisa menghilangkan Quran siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tarasal Quran kama yadrusul launu fi thawb. Quran itu akan luntur dari semua yang ada di muka bumi ini sebagaimana warna itu luntur dari baju. Dan itu terjadi di akhir zaman. Sehingga kecemasan masyarakat, ada Quran palsu disebar kemana-mana, Tidak perlu kita terlalu berlebihan dalam mencemaskan ini, karena Allah yang jaga. Enggak bakalan berhasil upaya apapun yang dilakukan oleh manusia untuk ganggu Quran. Yang seharusnya lebih kita cemaskan adalah ada pemahaman sesat tentang tafsir Quran. Nah, ini berbahaya. Karena bisa saja orang memiliki akidah yang menyimpang disebabkan pemahaman yang sesat tentang Quran. Tapi kalau orang punya akidah menyimpang karena salah teks Quran, enggak ada. Kok teks Quran saya berbeda sama kamu? Berarti kita beda agama, enggak bakalan terjadi. Karena Allah Subhanahu wa taala yang menjaga teks Al-Qur'an. Ahlu sunnah maksum keberadaannya. Sehingga upaya apapun yang dilakukan oleh ahlu bid'ah, orang kafir, andaikan mereka bersekongkol jadi satu, ngeprui ahlu sunnah, enggak bakalan bisa hilang. Karena ahlu sunnah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala keberadaannya. Mereka maksum keberadaannya. La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina la yadurruhum man khadalahum hatta ya'tiya amrullah. Akan senantiasa ada ta'ifatun min ummati yang dhahirina 'alal haqq. Mereka lah ahlu sunnah. Orang-orang yang komitmen dengan sunnah. Makanya yang perlu kita pikirkan bukan sejauh mana jasa saya kepada ahlu sunnah, bukan. Ahlu sunnah itu selalu ada, enggak butuh jasa kita. Tidak butuh perjuangan kita. Namun yang perlu kita pikirkan adalah bersyukurlah Anda jadi ahlu sunnah. Berarti Anda ditunjuk oleh Allah untuk menjadi ta'ifatun min ummati alal haqqi zahirin. Kalau bukan kita, Allah akan tunjuk yang lain. Berarti kita akan ditinggalkan, jadi ahli bid'ah. Sungguh luar biasa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah di atas sunnah dan di atas syariat. Karena semua ini Allah jaga. Dan Allah hanya akan memilih orang-orang tertentu, hamba-hambanya yang dia sayangi untuk bisa menyesuaikan diri dengan semua yang Allah jaga tadi. Kemudian waqad wasafahu Allah taala bi awsafin katsira. Allah Subhanahu wa taala memberikan sifat Al-Qur'an dengan sifat yang banyak, yang menunjukkan keagungan Quran, keberkahan Quran, wa ta'thiruhu dan pengaruh besar Al-Qur'an, wa syumulihi dan komprehensifnya Quran, maknanya yang menyeluruh, wa annahu hakimun ala ma qablahu minal kutub, dan Quran itulah yang menjadi hakim untuk kitab-kitab sebelumnya. Qala Allah Ta'ala wa laqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'an al-azim. Sungguh aku telah memberikan kepadamu sab'an minal mathani dan Al-Qur'an yang agung. Ulama li tafsir tentang yang dimaksud sab'an minal mathani. Kalau mereka mengartikan wal Qur'an al-azim adalah surat Al-Fatihah, maka sab'an minal mathani berarti bukan Fatihah. Karena di situ ada huruf waw yufitu taghayyur. Sehingga mana ayat aku telah turunkan kepadamu sab'an minal mathani dan surat Al-Fatihah. Sehingga tidak mungkin sab'an minal mathani Al-Fatihah. Kemudian ada yang mengatakan sab'an minal mathani di sini adalah Al-Fatihah dan Al-Qur'anul Azim, ya Quran itu sendiri. Ada juga yang mengatakan sab'an minal mathani, jika itu bukan Fatihah, lalu apa maknanya? Ada yang mengatakan maknanya adalah sab'un tiwalun minaswar. 7 surat yang panjang. Al-Baqarah, lanjutnya Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal. Sab'un tiwal minal Qur'an. Dan ini pendapatnya Ibnu Mas'ud dan salah satu riwayat dari Ibnu Abbas. Allah juga menyebut Al-Qur'anul Majid. Quran itu Al-Majid. Allah juga berfirman kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayati. Quran adalah kitab. Di sini kitabun mufra nakirah marfu fihal khabar mubtada'nya mahdzub huwa kitabun. Quran adalah kitab anzalnahu ilaika yang aku turunkan kepadamu, mubarakun yang diberkahi. Bagian dari keberkahan Quran, setiap orang yang dikasih dalil Quran lebih mudah menerima. Karena itu jangan khawatirkan ketika kita berdakwah berhadapan dengan orang yang anti dalil. Bisa dipastikan hatinya akan bisa mengikuti dalil kalau dia mendengarnya. Pengakuannya saja dia bilang anti dalil. Karena secara fitrah manusia itu akan lebih nyaman ketika dia punya dalil. Makanya sebuah ceramah atau khutbah itu akan lebih berwibawa ketika orang yang menyampaikannya menyebutkan dalilnya. Dan ini bagian dari keberkahan Quran. Maka jangan takut ketika kita menyampaikan Quran, wah nanti ditolak. Enggak. Secara umum semua manusia fitrahnya akan mengikuti Quran. Kalau orang berbicara hanya sebatas menggunakan logika, dia bisa katakan, saya punya logika, Anda punya logika. Logika Anda tidak lebih unggul daripada logika saya. Tapi kalau Anda punya logika, saya punya dalil, menang mana? Secara fitrah manusia akan lebih mengunggulkan dalil. Dan ini bagian dari keberkahan Al-Quran. Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Liyadabbaru ala ayatihi waliyatadakkara ulul albab. Agar kalian renungi ayat-ayatnya dan ulul albab mengambil pelajaran darinya. Allah juga berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Inilah kitab aku turunkan dengan penuh berkah, ikutilah Al-Qur'an dan takutlah kepada Allah agar kalian dirahmati. Innahu laqur'anun karim. Allah sebut Quran adalah Quran yang karim. Li'annahu katsirul karam. Banyak memberi. Karena Quran banyak memberikan penjelasan tanpa minta dibayar. In hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Qur'an adalah kitab yang menunjukkan ke jalan yang paling lurus. Allah juga berfirman, "Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddi'a." Kalau Quran ini diturunkan ke gunung, engkau lihat gunung itu akan nunduk, langsung mutasaddian, meledak. Karena gunung kalau nangis, meledak. Min khasyatillah. Karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Watilkal amthal. Seperti itulah perumpamaan. Bagaimana makhluk yang demikian besar, takut kepada Al-Quran. Yadribu halinnas, yang aku sampaikan kepada umat manusia. La'allahum yatafakkarun, agar mereka mau merenung. Kalau gunung saja dia hancur gara-gara takut kepada Allah ketika dikasih Quran. Namun gunung bukan termasuk khitab orang yang dikasih sasaran untuk mengamalkan Quran. Sasaran untuk mengamalkan Quran, sakolain, manusia dan jin. Gunung tidak masuk. Andaikan gunung termasuk, meledak gunungnya. Allah juga berfirman, wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadathu hadhihi imana. Apabila diturunkan satu surat, di antara mereka ada yang mengatakan, ayyukum zadathu hadhihi imana? Siapa di antara kalian yang imannya bertambah dengan adanya surat ini? Qauluman hadza? Qauluman? Qaulul munafiqin. Qaulul munafiqin. Takabburan bil Quran. Ini ucapan orang-orang munafik, sombong dengan Quran dan mereka menghina para sahabat. Coba lihat. Ini baru saja ada ayat yang turun. Ada enggak yang nangis? Coba perhatikan. Coba kalian ada enggak yang nangis? Enggak ada. Enggak ngefek tuh Quran. Menghina Al-Quran. Fa ammal ladzina amanu. Adapun orang-orang yang beriman, fazadathum imana wa hum yastabshirun. Maka iman mereka semakin bertambah dan mereka sangat berbahagia dengan adanya ayat Quran yang turun. Sehingga mereka selalu menantikan kapan ada ayat baru yang turun. Dengan adanya ayat baru, ada hukum yang baru yang mereka dapatkan. Wa ammal ladzina fi qulubihim marad fazadathum rijsan ila rijsihim. Sementara orang-orang yang hatinya ada sakit, ada penyakit, maka najis yang ada dalam hatinya akan bertambah bersamaan dengan najis yang sudah ada dalam diri mereka. Wa matu wahum kafirun, dan mereka mati dalam kondisi kafir. Kita bisa saksikan sebagian orang di masa sekarang, ketika ada pengajian sunnah yang dibacakan adalah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, diremehkan. Ya. Ada enggak yang berubah, biasa-biasa saja. Seperti sikapnya orang kafir, orang munafik di masa silam. Ini di ngaji ini bolak-balik orang berubah-berubah. Ngaji enggak ngaji, sama saja. Wa uhiya ilayya hadzal qur'anu liunzirakum bihi wa mumbalak. Dan diwahyukan kepadaku Quran ini untuk memberikan peringatan kepada kalian, bihi, bi'ish, bil Quran, wa man balagha, dan kepada siapa saja yang sampai kepadanya Al Quran. Sekalipun dia tidak pernah bertemu denganku. Bukan syarat untuk memiliki ilmu, sanadnya harus nyambung. Karena Quran bisa sampai kepada orang yang bertemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan orang yang tidak ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa man balagha ilaihil Quran, dan kepada orang yang sampai kepadanya Quran. Mungkin dia nemu kertas isinya Quran lalu dia baca. Nah. Kemudian Allah berfirman, "Fala tuti'il kafirina wa jahidhum bihi jihadan kafira." Karena itu janganlah kamu mentaati orang-orang kafir. Bentuknya bagaimana? "Fala tattabi'il kufar." Jangan mengikuti orang kafir. Karena yang dimaksud taat di sini adalah ittiba, mengikuti. Orang mukmin tidak mungkin dia mau taat sama orang kafir. Apalagi sasaran dari ayat ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Sehingga fala tuti'il kafirin, jangan taati orang-orang kafir, maknanya adalah fala tattabi'il kafirin. Wajahidhum bihi jihadan kafira, dan berjihadlah hadapi mereka bihi, bi'ish, bil Quran, jihadan kabira, dengan jihad yang sebenarnya. Sehingga salah satu di antara alat untuk menghadang orang kafir adalah Al-Quran. Terus bagaimana Pak nanti kalau mereka kan tidak bisa menerima Quran? Secara fitrah semua manusia menerima wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau dia tidak ditutupi dengan kesombongannya. Allah Subhanahu Wa Taala juga berfirman, "Wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai'in wa hudan wa rahmatan wa busyra lil muslimin." Dan aku turunkan kepadamu Al-Kitab yang menjadi tibyan, penjelasan segala sesuatu, sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi kaum muslimin. Allah sebut Quran itu tibyanan likulli syai'. Apakah Al-Quran menjelaskan tentang ilmu pengetahuan alam? Apa Quran menjelaskan tentang teori Newton atau teori momentum atau teori apa lagi? Atau teori kedokteran? Dijelaskan Quran enggak? Dijelaskan atau tidak? Ya? Lalu apa makna tibyanan likulli syai? Ya. Yang dibutuhkan manusia untuk hidup di dunia dan akhirat. Yang dimaksud tibyanan likulli syai, likulli syai'in alladhi yahtajuhu an-nas ila sa'atid dunya wal akhirah. Mengajarkan kepada manusia, memberikan penjelasan kepada manusia yang dibutuhkan mereka untuk mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Sementara untuk masalah materi, Allah berikan kebebasan kepada umat manusia untuk berkreasi. Silakan berkreasi sendiri. Kalau orang harus nunggu Quran untuk bisa menciptakan semua benda yang ada di sekitarnya, maka dia menjadi orang yang terlalu didikte dengan panduan, enggak kreatif. Namun Allah Subhanahu wa taala biarkan bagi manusia, silakan berkreasi sesuai dengan yang kalian miliki untuk menciptakan semua materi yang kalian butuhkan. Mau menciptakan motor, mau menciptakan kendaraan yang lain, silakan, terserah. Allah biarkan manusia untuk kreasi. Karena itu kalau ada orang yang mengatakan semua yang ada di alam ini butuh penjelasan dari Quran, ini orang yang enggak kreatif. Untuk masalah materi dia butuh Quran. Quran tidak perlu menjelaskan itu, Pak. Tapi Quran menjelaskan sesuatu yang tidak mampu dijangkau oleh akal manusia. Atau sesuatu yang dia disadari oleh manusia sebagai kebaikan, namun banyak dilanggar oleh manusia karena sifat rakusnya dan tamaknya kepada dunia. Itu yang dijelaskan oleh Quran. Makanya Quran menjelaskan sistem, namun Quran tidak menjelaskan tentang bagaimana cara manusia untuk memenuhi kebutuhan materinya. Atau Quran tidak menjelaskan tentang materi yang dibutuhkan oleh manusia ketika dia hidup di dunia. Karena orang bisa berkreasi sendiri. Mau makan beras silahkan, tiwul silahkan. Masing-masing punya selera sendiri-sendiri dan Quran tidak memberikan batasan. Kemudian Allah juga berfirman, wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitab wa muhaiminan alai fahkum bainahum bima anzalallah. Aku turunkan kepadamu kitab dengan benar yang membenarkan bima yadai lima baina yadayhi minal kitab. Kitab-kitab yang ada di depannya. Maksudnya apa? Sebelumnya yaitu Taurat dan Injil, Zabur, serta para suhuf yang diberikan kepada para nabi. Wa muhaiminan alaih. Dan Quran menjadi muhaimin. Ma mana muhaimin? Dia yang menjadi penentu dalam menimbang. Fahkum bainahum bima anzalallah. Karena itu berikan hukum kepada mereka sesuai yang Allah turunkan. Makanya yang benar dalam masalah qada, sekalipun orangnya itu orang kafir, mereka tidak dihukumi dengan hukum Taurat dan Injil. Tapi mereka dihukumi dengan hukum Al-Quran. Karena dalam Islam ketika orang kafir ditaklukkan oleh kaum muslimin, mereka diperbolehkan untuk tetap mempertahankan agamanya, namun wajib mengikuti syariat Allah. Inil hukmu illa lillah. Kemudian Al-Quranul Karim masdaru syariat al-islamiyah allati bu'itha biha Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ilan nasi kafatan. Al-Quranul Karim adalah sumber dari syariat Islam di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus untuk membawanya kepada seluruh umat manusia. Allah berfirman, tabarakalladzi nazzalal furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Maha berkah zat tabarak ini khusus untuk Allah. Kalau makhluk mubarak. Maha berkah zat yang menurunkan Al-Furqan kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Allah juga berfirman, kitabun anzalnahu ilaika litukhrijan nas minadh dhulumati ilan nur biizni rabbihim ila siratil azizil hamid allahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Inilah kitab yang diturunkan kepadamu untuk mengeluarkan manusia dari kegelapan menuju cahaya dengan izin Allah. Karena kenapa ditambahkan dengan izin Allah? Karena butuh hidayah dari Allah. Ila siratil azizil hamid, ke jalan zat yang maha agung lagi maha mulia, yaitu jalan Allah yang memiliki langit dan bumi serta apa yang ada diisi di dalamnya. Wawailul lil kafirina min adzabin syadid. Kemudian sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah masdarut tasri, Masdarut tashri' aidan kama qarrarahul Qur'an. Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sumber syariat sebagaimana yang ditegaskan oleh Al-Qur'an. Allah taala berfirman, "May yuti'ir rasula faqad ata Allah, wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafiza." Siapa yang mentaati rasul berarti dia telah mentaati Allah. "Wa man tawalla," dan siapa yang tawalla. Tawalla ditu ta'a. Di depan Allah katakan, "May yuti'illaha war rasulah." May yuti'ir rasulah. Di belakang Allah katakan, "Waman tawalla." Maka tawalla ditu ta'a. Dan siapa yang tidak mau taat, aku tidak mengutusmu untuk menjaga mereka. Mereka tidak mau taat, ya sudah, itu urusan mereka. Kemudian Allah juga berfirman, "Wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina." Siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya, berarti dia telah sesat yang nyata. Allah berfirman, "Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu." Apa saja yang diberikan oleh Rasul kepada kalian, maka ambillah. Dan apa saja yang dilarang oleh Rasul untuk kalian, maka jangan ambil. Fantahu, hindari. Dan ayat ini berbicara tentang fai', harta rampasan perang di luar terjadinya perang. Rasul sallallahu alaihi wasallam yang paling berhak untuk membagi. Masing-masing dapat jatah berapa? Pasukan yang mana yang dapat jatah lebih banyak? Siapa yang berhak untuk diberi lebih banyak dan seterusnya? Dan keputusan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah keputusan yang paling adil. Maka bisa jadi ada orang yang dia sahamnya banyak, perjuangannya banyak, tapi jatah faiknya sedikit. Sebaliknya ada yang sahamnya dikit, kiprahnya sedikit, tapi Allah atau dikasih oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam lebih banyak. Dan Allah kasih batasan agar orang beriman tidak terlalu rakus dengan ghanimah. Maka apa saja yang diambil Rasul, ya silakan diambil. Dan yang tidak dikasihkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam jangan diambil. Tidak perlu maksa. Nah, saya tadi di depan sendiri. Kanan kiri saya enggak ada orang. Senjata saya bawa 5. Semuanya main. Kok cuma dikasih sedikit? Tidak boleh beralasan demikian. Baik, ini dalam masalah harta. Jika dalam masalah harta, kita diwajibkan untuk mengikuti apa yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, pembagian yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi dalam masalah ajaran. Tentu kita wajib mengikuti apa yang dibagikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Anal qasim wallahu wal mu'ti." Saya yang bagi dan Allah yang ngasih. Maka tidak mengikuti pembagian yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tindakan kedzaliman, perbuatan yang tindakan yang tercela, meskipun dalam masalah harta, terlebih lagi dalam masalah syariat. Allah juga berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Ikutilah aku, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah akan membalas dengan mencintai kalian. Dan Allah mengampuni dosa-dosa kalian. Kita tidak heran dengan orang yang mencintai Allah. Karena semua manusia butuh Allah. Dan yang namanya orang itu mencintai jika dia membutuhkannya. Anda butuh sesuatu, maka Anda akan mencintai yang Anda butuhkan. Kalau sudah enggak butuh, akan ditinggalkan. Tapi yang kita herankan adalah ketika Allah mencintai makhluk, padahal Allah butuh makhluk tidak? Allah tidak butuh makhluk. Karena itulah sungguh sangat istimewa ketika ada orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal Allah tidak butuh dengan dia. Wallahu ghafurur rahim, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Kasih Sayang. Kemudian kita akan bahas tentang nuzul Quran. Al-Quran turun pertama kali manazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatul qadr fi Ramadan. turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam di Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar." Sesungguhnya aku turunkan Quran di Lailatul Qadar. Di ayat yang lain Allah mengatakan, "Inna anzalnahu fi Lailatin Mubarakah, inna kunna mundhirin, fiha yufraqu kullu amrin hakim." Sesungguhnya aku turunkan Quran di malam yang penuh berkah. Sesungguhnya kami yang memberi peringatan dengan adanya Quran itu, fiha di malam itu yufraku diputuskan, kullu amrin hakim, semua ketetapan yang bijaksana, yaitu takdir sanawi, takdir tahunan. Dan itu terjadi ketika Lailatul Qadar. Allah juga berfirman, syahrul ramadhan alladhi unzila fihil Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itulah bulan Ramadan, di dalamnya diturunkan Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan dari petunjuk dan pembeda. Dan ulama sepakat Quran diturunkan di bulan Ramadan. Namun mereka berbeda pendapat apa yang dimaksud Quran diturunkan di bulan Ramadan. Wa kana umrun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwala ma nuzila alaihi 40 sanatan 'alal masyhur 'inda ahli al-'ilmi. Dan usia Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu, pada saat beliau pertama kali mendapatkan Quran, di usia 40 tahun menurut riwayat yang masyhur dari para ulama, sebagaimana disebutkan dalam riwayat Bukhari berdasarkan keterangan dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, yang beliau menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika wa huwa ibnu arba'in, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berusia 40 tahun. Kemudian diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dari Atha, dari Sa'id bin Musayyib dan yang lainnya. Dan usia ini, usia 40 tahun adalah usia bulughur rusyti, puncak kematangan. Sehingga orang berada di puncak akalnya ketika sudah mencapai usia 40 tahun. Wa kamalul akli, dan kesempurnaan akal. Wa tamamul idrak, dan kesempurnaan dalam memahami kasus. Dan akal itu ada dua ya. Ada akal gharizi dan ada akal muktasab. Akal gharizi itu kemampuan akal alami. Yang namanya manusia semakin tambah tahun semakin tambah dewasa. Puncaknya sampai usia 40. Ini akal gharizi. Kemudian akal muktasab adalah kecerdasan yang dibangun dari usaha. Misalnya dengan belajar, dengan menggali ilmu dan seterusnya. Karena itu bisa jadi akal muktasab jauh lebih cepat unggulnya dibandingkan akal gharizi. Dan orang yang dia berusaha untuk menyempurnakan akalnya dengan belajar, puncaknya di usia 40 tahun. Tamamul idrak di usia 40 tahun. Maka yang mendekati 40 tahun, semangatnya harus jauh lebih kuat dibandingkan yang jauh dari 40 tahun. Kemudian, walladzi nazala bil Qur'ani minallahi ta'ala ilan nabi sallallahu alaihi wasallam Jibril. Dan yang membawa Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah adalah Jibril. Salah satu malaikat yang dekat, yang mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang Quran, wa innahu latanzilu rabbil alamin nazala bihir ruhul amin ala qalbika litakuna minal mundhirin. Dan Quran itu tanzilu rabbil alamin, diturunkan dari Rabb semesta alam, yang dibawa oleh ruhul amin. Man huwa? Jibril. Ala qalbika, langsung disematkan dalam hatimu. Kenapa pakai ala qalbika? Menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak pakai ragu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menerima Quran. Beliau langsung yakin meskipun beliau tidak pernah kenal dengan Jibril. Litakuna minal mundirin, agar engkau menjadi orang yang memberikan peringatan. Bilisanin arabiy mubin, dengan lisan atau dengan bahasa Arab yang jelas. Jin Jibril alaihi salatu wassalam memiliki sifat-sifat yang mulia, yang agung, di antaranya adalah al-karam. Jibril itu mulia, kuat, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Al-makanah, beliau punya kedudukan. Wal-ihtiram bainal malaikah, yang dihormati oleh para malaikat. Dia adalah malaikat yang amanah. Wal-husnu, malaikat yang cakep. Wat-toharah, malaikat yang suci. Ma ja'alahu ahlan li'ayyakuna rasulallahi biwahyihi ila rusulihi, yang menjadikan Jibril itu paling layak untuk membawa tugas yang paling berat, yaitu menyampaikan wahyu kepada para rasulnya. Coba kita bayangkan, iblis berusaha sebisa mungkin, pokoknya semua manusia di alam ini sesat. Kalau sampai Quran itu turun kepada manusia, akan ada banyak orang yang terselamatkan dari kesesatan. Maka kita bisa bayangkan, ketika malaikat ini membawa Quran kepada Nabi Muhammad SAW, mungkin upaya para setan untuk menghalanginya luar biasa. Namun mereka tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk menghalanginya. Dan salah satu di antara hikmah Allah Subhanahu wa taala mengutus Jibril karena dia malaikat yang dzu quwwah, punya kekuatan. Allah berfirman, innahu laqaulu rasulin karim dzi quwwatin 'inda dzil 'arsyi makin muta'in thamma amin. Sesungguhnya ini adalah ucapan Rasul yang mulia, yaitu Jibril. Dzi quwwah, dia memiliki kekuatan, makhluk yang kuat. Inda di arshi makinin, dan dia memiliki posisi, makanah, kedudukan di dekat pemilik arsh, Allah Subhanahu Wa Taala. Muta'in, dia ditaati. Di mana? Thamma. Aina thamma? Fis samawat. Dia ditaati di langit. Aminin, makhluk yang amanah. Allah juga berfirman, allamahu syadidul quwa, zu mirrah fastawa. Quran ini diajarkan oleh syadidul quwa, makhluk yang sangat luar biasa kekuatannya. Zumirratin fastawa, yang memiliki zumirrah. Mana zumirrah? Bisa bermakna zutulin atau zujamalin, yang sangat tinggi atau yang sangat indah. Fastawa, dan dia bersemayam. Wahuwa bil ufukil a'la, bersemayam di mana? Di ufuk yang tinggi. Ini ketika Nabi SAW melihat Jibril di kesempatan setelah beliau turun dari Hira, beliau melihat Jibril di langit, dan itu kesempatan Nabi SAW melihat Jibril dalam rupa aslinya. Dan ini jadi pelajaran ketika para ulama membahas tentang masalah siasa syariah, tentang politik Islam, bahwa sosok yang paling layak untuk menjadi wakil atau yang ditunjuk untuk menjadi kepala negara adalah mereka yang punya sifat dzukuwah dan amin, punya kekuatan dan amanah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ketika memuji Jibril, sifat yang Allah unggulkan adalah dzukuwah, syadidul quwah, dzi quwwatin. Dan yang kedua adalah amin, makhluk yang amanah. Karena kalau pemimpin punya dua ini, maka kepemimpinannya akan sempurna. Allah juga berfirman, kul nazzalahu ruhul kudus, min rabbika bil haqqi liyuthabbital ladzina amanu wa huda wa bushra lil muslimin. Katakanlah yang menurunkan ini adalah Ruhul Kudus dari Rabbmu dengan membawa kebenaran, bil haqqi bisa maknanya fihil haq atau bisa maknanya adalah alal haq. Jibril itu turun membawa Quran yang isinya kebenaran. Atau maknanya dia turun membawa Quran dan itu dibenarkan. Bukan salah posisi. Alladzina amanu liyuthabbital ladzina amanu, untuk mengokohkan orang-orang yang beriman sebagai petunjuk dan bushra lil muslimin, kabar gembira bagi orang-orang muslim. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada kita sifat-sifat Jibril yang membawa Quran dari sisi Allah, yang menunjukkan keagungan Quran dan perhatian Allah dengan Quran. Fa innahu la yursilu man kana aziman illa bil umuril azimah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengutus makhluk yang agung kecuali untuk membawa sesuatu yang agung, yaitu Al-Quran. Dan tentang kaifiyah wahyu, Allah Subhanahu wa taala jelaskan dalam Al-Qur'an, "Wa ma kana li basharin," ini di surat Asy-Syura ayat 51, "Wa ma kana li basharin ayyukallimahu Allahu illa wahyan aw mi wara'i hijab aw yursila rasulan fayuhya bi idznihi ma yasha." Innahu aliyun hakim. Dan tidaklah wa makana li basyarin ayyukallimahullah. Tidak ada satupun manusia yang bisa berbicara dengan Allah secara langsung. Kecuali pertama, melalui wahyu atau miwara'i hijab, dari belakang tabir, sehingga Allah tidak bisa dilihat. Seperti yang terjadi pada siapa? Musa alaihi salatu wassalam, Kalimur Rahman. Au yursila rasula, atau Allah mengutus seorang utusan malaikat, fayuhya biidznihi ma yasha, kemudian malaikat ini menyampaikan wahyu kepadanya sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Innahu aliyun hakim, sesungguhnya dia zat yang maha tinggi lagi maha bijaksana, Allah Subhanahu wa taala. Maka dari ayat ini ada tiga cara Allah menyampaikan wahyu kepada manusia. Pertama, illa wahyan, bentuknya wahyu, artinya adalah Allah Subhanahu wa taala alqa fi qalbihi ala nabiyhi bi kayfiyatin ghairi mu'tadah. Allah berikan firman-Nya, wahyunya kepada nabinya dengan cara yang enggak umum. Tiba-tiba saja nabinya langsung muncul dalam hatinya ada wahyu. Seperti yang dialami Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, kondisi dan cara menerima wahyu yang paling berat itu mithlu salsalil jaros. Seperti rantai yang digesek di batu. Sehingga suaranya suara rantai digesek di batu. Tapi setelah itu tiba-tiba beliau faham. Ini ada wahyu yang beliau dapatkan. Kalau didengarkan, seperti rantai digesek di batu. Berat bagi fisik. Namun tiba-tiba beliau sudah memiliki sesuatu dalam hatinya. Bentuknya adalah ilqa'ul wahyi alal qalbi. Bi kaifiyatin ghairi mu'tada. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu kepada hati beliau dengan cara yang tidak wajar. Kemudian yang kedua, au mi wara'i hijab, atau Allah berbicara dari belakang tabir. Sehingga nabi tidak tahu Rabb-nya, namun dia bisa mendengar firman Allah. Dan seperti ini yang terjadi dengan Musa alaihissalam. Demikian pula yang terjadi dengan Rasulullah SAW ketika Mi'raj. Beliau berbicara langsung dengan Allah, namun tidak melihat Allah. Seperti dalam hadis riwayat Muslim, Anas bin Malik tanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apakah Anda melihat Allah ketika Isra?" Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Nurun anna ara." Di depannya ada cahaya, bagaimana saya bisa melihat Allah Subhanahu wa taala? Sedangkan Allah berbicara dengan Musa, Allah Subhanahu wa taala berbicara tanpa dilihat oleh Musa. Jika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau jika Musa adalah kalimullah, diajak bicara langsung oleh Allah, Nabi Muhammad juga kalimullah dan beliau juga diajak bicara langsung oleh Allah di tempat yang jauh lebih mulia. Di mana? Di atas langit yang ketujuh. Sidratul Muntaha. Tapi kalau Musa diajak bicara oleh Allah di mana? Di Al-Wadil Muqaddasah, di lembah yang suci. Tua, lembah tua. Tempatnya mulia, tapi lebih mulia tempatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mendengar firman Allah. Kemudian yang ketiga adalah au arsala rasula, au yursila rasul, atau Allah mengutus seorang rasul, yaitu melalui malaikat. Ini tiga cara Allah menyampaikan wahyu yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Kemudian kita baca sedikit tentang awwalu ma nuzila minal Qur'an. Ayat Qur'an yang pertama kali diturunkan. Ayat Qur'an secara mutlak yang pertama kali diturunkan adalah 5 ayat pertama di surat Al-Alaq. Mulai firman Allah, Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya sampai 'allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian fataral wahyu muddatan. Setelah itu wahyu terputus beberapa waktu hingga akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan 5 ayat pertama di surat Al-Muddatsir, yaitu mulai firman-Nya, ya ayyuhal muddatsir qum fa'andir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir war rujza fahjur. Wal muddatsir, ma mana muddatsir? Ma mana muddatsir? Muzammil, orang yang berselimut. Karena Rasulullah SAW ketakutan ketika beliau pertama kali mengenal Jibril dan pertama kali mendapatkan wahyu. Dan Allah katakan di sini, warrujza fahjur. Arrujz bisa bermakna, bisa dibaca arrujz atau bisa dimana warrijz. Kalau dibaca arrujz, maknanya adalah al-asnam, berhala-berhala. Warujza, dan berhala-berhala itu, Lata, Uzza dan Manat. Fahjur, tinggalkanlah. Bisa di mana al-rijz, mananya adalah al-adzab. Warujza fahjur, dan segala bentuk peluang adzab jauhilah. Kemudian disebutkan dalam Sahihain, Sahih Bukhari Muslim, dari Aisyah radhiyallahu anha, fi bad'il wahyi, tentang awal mulanya turun wahyu. Aisyah mengatakan, hatta ja'ahul haqqu wa huwa fi ghari Hira. Ketika telah datang kepada beliau al-haqqu, yaitu wahyu, ketika beliau itu beliau di gua Hira. Faja'ahul malak, datang seorang malaikat. Faqala, lalu malaikat ini mengatakan, ikra', bacalah. Nabi SAW mengatakan, ma ana biqari, saya enggak bisa baca. Yakni lastu a'riful qira'ah, saya enggak tahu tentang cara membaca. Kemudian Isa menyebutkan hadis secara lengkap hingga akhirnya Nabi SAW mengatakan, Jibril meminta kepadaku, ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Sampai firman Allah, allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bercerita, wa yuhaddithu an fatratil wahyi, Beliau bercerita tentang fatratul wahyi, masa di mana wahyu tidak datang. Baina ana amshi id sami'tu sautan minas sama. Ketika saya berjalan, tiba-tiba saya mendengar suara dari langit. Hiss. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam terdiam, kemudian beliau lihat ke arah langit, di sana ada siapa? Jibril. Di sana ada Jibril. Kemudian di situ Nabi sallallahu alaihi wasallam ketakutan pulang dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ya ayyuhal muddatsir kum fa'andir warujza sampai firman-Nya warujza fahjur. Bagaimana ini? Ada sammat ayatun, di sana ada ayat yang pertama kali turun. Sementara ada perbedaan antara riwayat Aisyah dengan Jibril. Lalu kata beliau di sini, wal murad awwalu ma nuzila bi'tibari syai'in mu'ayyanin fatakunu awwaliyatuhu awwaliyatun muqayyadah. Yang dimaksud ayat pertama kali turun ditinjau bi'tibari syai'in mu'ayyan, adanya keterkaitan dengan sesuatu tertentu. Maka ayat yang pertama kali turun muqayyadah, turun karena kondisi tertentu. Ayat pertama kali turun karena kondisi tertentu, namanya awwaliyah muqayyadah. Seperti hadis Jabir dalam Sahih Bukhari Muslim, bahwa Abu Salamah bin Abdurrahman pernah bertanya kepada Jabir, ayat pertama kali yang turun itu ayat apa? Kata Jabir, ya ayyuhal muddatsir. Qala, kata Abu Salamah, umbi'tu annahu ikra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Saya pernah mendengarkan berita yang pertama kali turun itu ikra'. Kok kata kamu? Ya ayyuhal muddatsir. Lalu Jabir mengatakan, la ukhbiruka illa bima qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah cerita kepadamu kecuali yang pernah diceritakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, jawartul Hira. Saya pernah mujawarah di gua Hira. Mujawarah maknanya i'tikaf, bertapa. Disebut mujawarah karena dia bertetangga dengan benda yang ada di tempat itu. Falamma qadaitu jiwari habattu. Ketika saya selesai pertapaanku, saya turun. Karena gua Hira di atas. Di atas bukit. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan hadisnya dengan lengkap dan di situ kata Nabi, fa'ataitu Khadijatan faqultu tathiruni wasubbu alayya ma'an barida. Tolong selimutilah aku dan siramkan air dingin di kepalaku. Dikompres. Tolong dikompres. Wa unzila alayya, kemudian diturunkan kepadaku ya ayyuhal muddatsir. Sampai firman-Nya warujza fahjur. Maka ayat pertama yang disebutkan oleh Jabir di sini adalah dilihat dari pertama setelah terjadinya fatratul wahyu. Bukan pertama setelah adanya tugas risalah. Fisya'ni risalah. Karena yang pertama turun adalah surat Iqra'. Yang ini merupakan sabatat bihi nubuwatun nabi. Merupakan pertanda adanya kenabian Nabi Muhammad SAW. Sementara surat Muddatsir turun sabatat bihi risalah. Sebagai penanda beliau menjadi Rasul. Melalui firman-Nya kum fa'andir. Bangkit, berikanlah peringatan. Karena itu para ulama mengatakan, sebagaimana ini yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di kitab apa? Usulul Salasah. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam nubbi'a bi Iqra wa ursila bil Muddatsir. Nabi sallallahu alaihi wasallam diangkat jadi nabi dengan Iqra dan diutus jadi rasul dengan Muddatsir. Wallahu taala alam, kita lanjutkan setelah istirahat selama 10 menit. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru ta'wana alhamdulillahi rabbil alamin.